bangsa yang berketuhanan tentu tak patut bersikap seperti setan. Kita adalah bangsa yang berkemanusiaan, dan kita patut bersikap seperti hewan. Adalah bahasa seni kasih semuanya.